Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittabal huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Kenapa para pendiri bangsa ini berani mengorbankan semua hartanya demi setiap jengkal tanah dan air Indonesia? Kenapa para pahlawan negeri ini rela mengorbankan darahnya sampai tetes darah penghabisan untuk setiap jengkal air Indonesia, udara Indonesia? Kenapa? Kenapa mereka semua berani mengorbankan nyawanya untuk setiap jengkal tanah, air, dan udara Indonesia? Berani mati karena mereka berkeyakinan bahwa tanah air Indonesia adalah akidah saya. Laut Indonesia adalah bagian daripada akidah saya. Udara Indonesia adalah bagian dari akidah saya. Seluruh kekayaan Indonesia harus saya pertahankan. Setiap jengkal tanahnya, setiap meter lautnya, setiap volume udaranya, bahwa ini adalah langit bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh generasi bangsa ini. Dia jual tanahnya untuk kepentingan sesaat. Dia jual pulaunya untuk segelintir kelompok kecil manusia yang rakus di negeri ini. Dia jual lautnya hanya untuk foya-foya. Bahkan dia jual udara Indonesia dengan melacurkan intelektualnya lewat undang-undang, lewat peraturan. Saya kira generasi bangsa ini harus menyadari kenapa para pahlawannya rela mengorbankan harta, darah, dan nyawanya. Ketahuilah, karena mereka mengatakan bahwa tanah, air, udara Indonesia berikut kekayaannya adalah bagian dari akidah kita. Hanya dengan seperti ini, hanya dengan ideologi seperti ini, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tetap bisa kita pegang. Kalau hanya menggunakan kepandaian, kalau hanya mengandalkan logika, kalau hanya bertarung di tingkat peraturan dan diplomasi, Anda tidak akan kuat. Siapapun pengambil kebijakan di negeri ini akan ditrap. Siapapun orang-orang penting di negeri ini akan dihajar, dibombardir, sampai dia lemah dan menyerahkan aset negeri ini. Ada satu yang bisa membuat kita kuat. Bahkan kita berani mengorbankan yang kita punya. Bukan merampok negeri atas nama kekuasaan dan kemenangan. Hanya satu yang bisa kita jadikan sebagai energi kekuatan adalah ideologi. Ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Sembahlah Allah, jangan hawa nafsumu. Kembalilah kepada peraturan Allah, jangan peraturan hawa nafsumu. Pegang kuat-kuat konstitusi Tuhanmu, ketuhanan yang Maha Esa itu. Jangan sembah konstitusi yang kamu buat dengan kepentingan dan hawa nafsumu. Setiap generasi bangsa ini harus bangkit, sadar, seperti pahlawan negeri ini, memerdekakan republik ini sampai tetes darah penghabisan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.